Ya coba. Oh. Berarti apa kisah Al-Sufah tadi? Berarti di dalam di Masjid Nabi itu ada hijab antara laki-laki dan perempuan. Nah, tidak ada hijab. Bagaimana pembikinan hijab zaman sekarang, apa termasuk bid'ah atau gimana? Wallah ya akhi, ini satu masalah yang paling ajaib. Yang dia cakap tak bisa buat apa-apa antara Masjid Nisa dan apa? Dan tempat salat perempuan dan tempat salat lelaki. Wajib buka 100% macam Masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jelas tak jelas? Ini asal ini masalah yang paling besar. Macam mana kita fahaman buatan-buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya bagi kamu ringkasan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat dia buat satu buatan. Kalau Nabi sallallahu dan sahabat buat satu buatan. Buatan ini tak maksud anta ikut terus sampai anta tahu buatan ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud buatan ini apa? Ibadah. Kalau dia Nabi sallam buat apa-apa buatan yang tak jelas dalam buatan ini ibadah, ini khilaf, ikut tak ikut. Syekh Islam Taimiyah cakap kalau anta ikut ini bid'ah. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam makan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salah dalam tempat ini bukan sebab dia mau tempat ini, sebab dia dalam perjalanan dia berdiri lepas dia salat dalam tempat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat apa-apa amal yang tak ada zahir, tak ada dalil buatan ini untuk apa? Untuk ibadah, bukan? Mufham ya akhwan? La. Mufham tak mufham? Buatan ini mayoritas sahabat an muslimin dia cakap ikut Nabi SAW ini macam ibadah, tak salah. Ada ulama yang cakap ini bukan sunnah, tapi kalau anda mau ikut ada pahala untuk niat kamu, tapi amalan ini bukan ibadah. Sampai Nabi SAW cakap atau dia buat amal ini khusus bania apa kali. Jelas tak jelas? Contoh. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh ya akhwan, yang Syekh Islam jangan contoh ini. Entu pakai kasut yang ada apa? Tutup dari belakang. Apa ni? Tali, dari tali, dari depan dan dari belakang. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasut ada tali dari depan sampai belakang atas al-Ka'bah. Ini semua ada tali. Sekarang untuk pakai kasut macam itu sunnah. Jelas tak jelas? Sunnah tak sunnah? Jual tahu kasut. Kasut yang tali. Dari kulit sapi. Kulit sapi yang ada tali dari depan sampai belakang. Sampai sini. Kasut Nabi SAW macam itu. Nama dia ni'alun sibtiyah. Misalnya pakai ini. Jelas tak jelas? Sekarang pakai ni'al ini. Sunnah. Tak ada ulama yang cakap sunnah. Tak ada. Khilaf mustahab untuk ikut dia tak. Tapi sunnah tak ada. Sebab kenapa? Ini bukan syarak, bukan tajri'. Nabi SAW pakai. Bukan macam itu. Jelas tak jelas? Jelas tak? Tapi kalau ada orang yang pakai kasut macam itu sebab dia suka Nabi dan dia mau macam ikut macam Nabi, bisa tak bisa? Khilaf. Mayoritas dia cakap tak bisa. Sebab kalau anda mau ikut dia, maksudnya ikutan ini anda ada niat ibadah. Tapi Nabi SAW pakai ini bukan macam apa? Ibadah. Anda ikut dia dalam zahir tapi anda tak ikut dia dalam ibadah. Niat. Tak bisa. Syekh Islam Taimiyah dalam masalah ini paling keras. Dia kata tak bisa. Sebab Nabi SAW buat ini bukan sebab ibadah. Dia culture. Dia amalan macam itu. Kalau anda mau ikut dia dalam zahir, dalam pakai, tapi anda tak ikut di dalam hati, mana dalil Nabi SAW pakai ini khusus sebab apa? Ibadah, mana? Dia cakap, ini bid'ah. Jelas tak jelas? Syekh Al-Albani paling keras juga ikut dia dalam masalah ini dan masalah lain. InsyaAllah SAW cakap, ini pendapat mayoritas sahabat. Mayoritas sahabat. Ibn Umar sahaja yang pakai kis kasut ini. Dan dia cakap apa? Kena dia tanya dia, kenapa Ibn Umar yang pakai ini? Tengok-tengok. Ada Abdullah dan lain-lain, dia tanya Ibn Umar. Ya Ibn Umar, ajib, kenapa anda pakai ini? Maksudnya, dia sudah tengok Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, semua sahabat dia apa? Dia tak pakai. Dia dengar Ibn Umar, Ibn Umar, kenapa anda pakai kasut ini? Faqal, sebab saya tengok Nabi SAW apa? Pakai, so saya suka pakai. Faham tak faham? Ini sebab ada ulama yang lain yang dia cakap, ikut ini asam macam ibadah, macam sunnah, tak bisa. Betul. Tapi 100% Ibn Umar ada pahala sebab dia suka Nabi SAW untuk ikut ini. So, untuk niat dia, bukan untuk apa? Buatan-buatan sunnah macam itu, dia cakap. Ini pendapat yang apa? Yang tengah. Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala bagi rad untuk Syekh Al-Albani. Bukan rad, dia rad. Tapi, dia, untuk ikut, anta ada pahala untuk apa? Sebab suka Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta mau ikut dia dalam semua, abad apa? Tapi untuk cakap ini ibadah, ini sunnah, tak ada, tak bisa. Tak ada orang yang cakap macam itu, tak ada. Jelas tak jelas? Jelas tak? Faham Abu Abdullah? Faham? Ulang lagi. Untuk makan pumpkin, tahu pumpkin? Apa pumpkin bahasa Indonesia? Tahu pumpkin? Yang hijau macam kuning. Yang kuning. Kuning macam ubi. Tapi hijau. Yang apa? Macam itu? Labu. Labu ah? Ha? Pumpkin. Labu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali ada satu orang yang panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ansar untuk makan. Qala Anas bin Malik, saya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari itu dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, panggil saya bagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk rumah Ansar. Rumah Ansar ini bagi kita khubz, roti, maraq, sup. Dalam sup ada apa? Labu. Ada labu dalam sup. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبعها. سيتنقل النبي صلى الله عليه وسلم ikut apa? Ikut labu ini. Ambil satu apa? Satu roti. And ikut dalam, ikut apa? Dalam sup. Ikut labu mana? Ini ya, makan. Cari. Ha, sorry, bukan ikut. Cari. Cari labu. Akhun maaf. Bahasa saya akhun maaf. Tapi antum faham insyaAllah. Ini yang penting untuk saya. Yang penting antum faham. Da'wah jazakumullah. Alam. Fa Nabi sallam cari labu dalam sup. Mana dia dapat, ya makan. Mana dia dapat, ya makan. Qala Anas bin Malik, fa ma ziltu uhibbuha, saya suka labu ini. Sebab saya tengok Nabi sallam apa, macam mana? Suka. Cari. Macam mana cari? Nabi sallam tak cakap saya suka. Nabi sallam apa? Cari. Hatta kalau suka makan. Faham tak? Tapi Nabi sallam cari, dia tengok cari, Anas menjadi apa? Dia suka. Mana kalau dia bagi dia makan, ada labu, dia cari mana labu dulu dia makan. Macam Nabi SAW. Sekarang sunnah makanan labu. Sunnah tak sunnah? Sunnah? Tak ada orang dari muslimin, dari ulama yang cakap apa? Sunnah. Tapi ada yang cakap, kalau anta suka labu sebab Nabi SAW makan, macam Anas bin Malik, ada apa? Ada pahala. Sebab anda suka Nabi yang mau ikut dia. Tapi itu cakap ini apa? Sunnah tak bisa. Syekhul Islam Taimiyah dan ulama dia cakap, bukan sunnah. Bukan. Ini ijtihad pendapat Anas bin Malik sahaja. Tak ada dalil Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dia suka, dan semua sahabat dia suka ini sebab Nabi SAW apa? Makan. Tak ada. Lepas dia cakap dalil yang lagi besar. Dia cakap, Nabi SAW suka dira' dari kambing. Suka kambing. Suka ini. Tak ada dalil yang sahabat lain dia apa? Bagian cari mana-mana dirak, sebab dia mau ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang ikut dirak, ada sahabat yang makan ini, ada sahabat yang makan ini, lain-lain. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari dia bagi dia untuk makan adab. Nabi sallam apa? Tak makan. Betul tak? Tahu adab. Adab dia bagi adab untuk makan, Nabi sallam apa? Tak makan. Sahabat lain apa? Makan. Depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam ketawa, dia makan. Dia tak ikut sunnah. Sekarang Nabi sallam meninggalkan makanan ini. Tak mau. Tak suka. Anta mau cakap makruh. Kalau makruh, macam mana Nabi sallam bagi sahabat untuk makanan makruh? Tapi dia makan. Jelas saja lah. Faham tak faham? Al-khulasa, anta dalam dua pendapat. Cakap, ini bukan sunnah, bukan untuk ikut. Ini bukan syara'. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu." Ini agama. Agama yang kita wajib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua, dalam amr dan nahi. Amr ini mungkin dengan buatan dia, tapi buatan yang ikut wajibat atau mustahabat. "Wa ma nahaitukum muharram atau makruh." Ini agama. Yang lain bukan. Tapi kalau anda mau ikut, apa? Bisa. Dapat pahala. Atau ikut pendapat yang cakap, tak ada. Ini bukan untuk ikut. Bukan untuk ikut. Jelas tak jelas? Syekh Al-Albani cakap, Syekh Al-Albani cakap, imamah ini, kalau anda mau pakai imamah ini, macam Nabi SAW pakai imamah ini, bid'ah. Kalau anda mau pakai imamah ini, sebab, sebab, ini baju, النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إني باجو ينسمبرنا يعني بكا إني باجو ينسمبرنا لك أوران مسلم ما شميتو أنت دبت بهالا دليل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مزيد تبي أنت ما بكا إماما سبب النبي بكا إماما دي جاكب بكان أبو جهل بكا إماما أبو لهم بكا إماما دي جاكب سما بكا إماما إني مكان خاص أنتو أقام كيدا أنتو نبي صلى الله عليه وسلم دي جاكب ما شميتو فهمت أفهم برات سكي. Tapi kita katakan, pakai, sebenarnya salam pakai, sebab ini apa? Pakai orang yang Muslim, sempurna pakai dari orang Muslim. InsyaAllah dapat pahala. Jelas tak jelas? Tapi antum tengok, tak ada orang yang cakap ini apa? Ibadah. Ibadah, sunnah ibadah, tak ada. Antum jelas tak jelas? Khilaf, anta dapat pahala kalau ikut Nabi SAW dalam niat ikut tak? Ini yang malam. Jelas tak jelas? Sekarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam lelaki salat depan perempuan salat belakang. Tak ada apa? Tak ada apa? Hijab. Hijab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pakai hijab sebab bid'ah ini dari syarak, dari agama. Dari agama perempuan belakang apa? Lelaki dan perempuan tengok lelaki. Ini dari agama, dari syarak, ini din. Kalau ada orang yang pakai hijab maksudnya dia masuk dalam bid'ah. Sebab dia melawan dengan syarak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ini buatan yang apa? Yang adi. Hai akhwan, mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam buka, ada perempuan yang masuk dari sini, ada lelaki yang depan, dia salat sana, orang lelaki salat sini. Jelas tak jelas? Sekarang kita cakap tak ada hijab. Kalau anda cakap tak ada, maksudnya tak ada ini. Ini maksudnya sudah agama. Anta tak bisa ada. Sebab dalam masjid dia tak ada. Kita fahaman syarak Nabi SAW macam itu. Mafhum ya akhwan tak? Ulang lagi. Kalau Nabi SAW meninggalkan satu hukum. Meninggalkan satu hukum. Maksudnya sudah ini meninggalkan menjadi ibadah wajib kita ikut dan meninggalkan juga wajib. Atau meninggalkan wajib meninggalkan ini ikut ibadah juga. Jelas tak jelas? Contoh lagi. Nabi SAW lepas dia keluar dari Makkah ke Madinah tu Hijrah, Nabi SAW meninggalkan jalan yang biasa. Nabi SAW bagi jauh dari jalan laut sampai masuk ke Madinah. Kenapa? Kenapa? Sebab orang Quraisy apa? Ikut. Dia mungkin nangkap dia. Nabi SAW bagi jauh. Nabi SAW meninggalkan jalan yang biasa ke Madinah. Sekarang kalau ada orang yang mau pindah ke Mekah dari ke Madinah, dan dia cakap, saya mau meninggalkan jalan ini dan ikut jalan asal macam Nabi SAW. Ini sunnah, ibadah. Bukan tak bukan? Bukan. Ijma' bukan. Bukan setiap meninggalkan dari Nabi SAW ini apa? Ibadah. Meninggalkan yang ibadah ada dua sifat. Yang pertama, Nabi SAW meninggalkan dan ada perlu. Tapi Nabi SAW apa? Meninggalkan, tak mau. Faham tak? Dan meninggalkan ini ada apa? Faedah kepada agama. Nabi SAW perintah atau cakap, kita ikut ini. Ini sudah apa ya kawan? Ibadah. Tengok kisah Musa alaihi salatu wassalam. Lepas dia masuk dalam al-wadi al-muqaddas, Allah jalan agam apa? Ikhla'an alaik. Lepas kasut. Kata Nabi SAW, kita mau meninggalkan jalan dia, siapa yang mau salat salat dalam? Dalam kasut. Sekarang meninggalkan jalan Yahudi dalam ini dan kita salat. Ini ibadah bukan ibadah? Ibadah. Ini syarah. Bukan setiap meninggalkan apa? Ibadah. Bukan. Ini sebab dia ajib. Dia cakap wajib kita meninggalkan ini macam Nabi SAW tak buat. Yakin Nabi SAW tak buat. Tak maksudnya apa? Dia tak buat sebab ibadah tak buat. Tak ada dalil. Mana dari mana anda cakap ada orang yang mau buat apa? Mau buat hijab. Lepas anda cakap, jangan. Kita mau buka macam itu. Mana? Ini sebab dalam masjid Nabi SAW, tak ada masjid untuk perempuan. Tapi Syekh Albani dan semua ulama dia cakap, bisa perempuan ada masjid dia tak? Masjid sendiri? Bisa tak bisa? Kalau ada masjid sendiri untuk perempuan, bisa tak bisa? Bisa tak bisa? Mungkin kita cakap sekarang, tak bisa buat masjid untuk perempuan sebab Nabi SAW meninggalkan masjid untuk perempuan dan perempuan salah sama orang lelaki dalam masjid Nabi SAW. Jangan buat masjid untuk dia, dia salah sama kita. Bisa? Bisa tak bisa? Tak ada orang cakap macam itu. Tak ada dalil Nabi SAW tak buat masjid untuk perempuan sebab ibadah. Dia mau dia salat sama orang lelaki. Tak ada dalil macam itu. Jelas ya akhwan fillah. Laysa kullu tark yakunu minhu tarku at-tashri'. Sebab bukan sebab setiap meninggalkan maksudnya apa? Meninggalkan ini agama. Bukan. Bukan. Tafsil kita mau tahu meninggalkan ini untuk apa? Untuk apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi dia apa? Bawang. Bawang, tahu bawang itu makan. Fatarakahu Nabi SAW. Tarakahu Nabi SAW. Nabi SAW meninggal tanpa makan. Tak ada masjid, tak ada waktu salah, tak ada apa-apa. Halal untuk makan, tapi Nabi SAW juga apa? Tak makan. Tak suka. Fakalan Nabi SAW, ya Rasulullah, haramun hu. Fakala, lah, bukan haram. Tengok. Kala, lah, bukan haram. Halal, tapi saya tak suka. Waqarrabaha ilaih fa'akala minah. Habis. Jelas tak jelas? Tengok tak tengok? Jelas tak? Dalam Ghazwat Badr. Ghazwat Badr. Lepas sudah dia tengok musyrikin, Nabi SAW cakap untuk dia, berhenti sini, kita mau buat tempat kita sini. Ma'u Badr, air Badr sini. Depan dia, jauh sikit. Kufar Quraisy depan Ma'u Badr sini. Tengok muslimun sini, Ma'u Badr sini, kufar Quraisy sini. Faja'a rajul ismu al-Hubab ibn al-Mundhir. Al-Hubab ibn al-Mundhir. Bagan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, sekarang anta perintah kita untuk berhenti sini sebab Allah bagi kamu tahu atau mendapat dari kamu. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Dia cakap, sekarang Ma'u Badr depan. Macam dalam pondok Ma'u Badr. Muslim di sini. Kafir Quraisy jauh. Habib Mundir cepat bagi itu Nabi SAW. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Sekarang anda perintah kita untuk berhenti sini. Sebab agama, perintah dari Allah Ta'ala, atau untuk apa? Pendapat sendiri. Faqala, bukan ini pendapat. Faqala ya Rasulullah, pendapat yang bagus dalam ini, dalam parang, kita pergi untuk ma'u badr. Ambil ma'u badr, kita minum, dia tak minum. Faqala alaihi salatu wassalam, wallahi laqad asyarta bil-ra'i. Wallahi, pendapat kamu bagus. Bismillah, ikut. Dan dia pindah ke mana? Ke Imam Badr. Ini, pendapat ini, satu sebab untuk dia apa? Nasr. Juara dalam perang Badr. Satu sebab. Lepas al-malaika, an-tawfiqullah ta'ala, wal-nubuwa, wal-salah, ma'u Badr. Satu sebab. Dia apa? Minuman dia apa? Habis. Dan dia cakap, bagi kita minum. Ini dia habis. Jelas. Jelas tak? Sekarang Nabi SAW meninggalkan pergi ke sana. Sebab ini apa? Agama tak agama? Tidak agama. Sekarang saya tanya kamu, mana dalil? Mana dalil? Ada sahabat yang membuat hijab. Nabi SAW cakap apa? Jangan, tak boleh. Kita mau buka macam itu. Al-hal as-sahih kita cakap, bisa salah dalam apa? Dalam tempat yang buka. Orang lelaki depan, orang perempuan belakang, bisa, bagus. Tapi kalau ada fitnah, Allah yang bagi kita rizki, dan ada apa-apa, tak pas, kita apa? Buat masjid sendiri untuk dia. Kalau buat hijab, tak pas, bagus. Ini jalan fuqaha. Jalan fuqaha. Pendapat yang cakap hijab ini bid'ah, pendapat yang syadz. Tahu syadz? Bukan salah. Apa? Lagi. Syadz. Ajib. Ulama umma salaf dan khalaf. Dia kata, bisa perempuan ada masjid sendiri. Bisa ada hijab. Labas. Jelas tak jelas? Tapi kalau buka, bisa tak bisa? Bisa. Dan kalau ada orang yang cakap, ah, bukan tak bisa sebab fitnah. Orang yang fitnah keluar dari masjid. Betul tak betul? Bisa. Tapi jangan cakap, jangan cakap hijab ini bid'ah. Ini anta fahaman buatan Nabi SAW salah. Anta mau balik belajar macam mana anta, macam mana buatan Nabi SAW berapa macam. Ini macam mana, ini ahkam macam mana. Ulama ahli hadith, ulama ahli sunnah, ulama al-masul cakap apa untuk buatan Nabi SAW. Belajar dulu, lepas tu apa, keluar dan bagi fatwa kepada ikhwan. Ini yang sahih, jalan yang benar. Dan jangan buat taqlid untuk fulan atau fulan, si fulan, si fulan. Jangan buat taqlid. Yawmul qiyamah anta jumpa Allah Ta'ala apa? Sendiri. Jelas ya akhwan. Faham tak? Jelas. Nah, wahakadah. Ini seterusnya. Faham tak faham? Jelas. Nabi SAW buat masjid dari kayu. Tanah dia apa? Daun pohon. Tanah dia apa? Tanah masjid apa? Pasir. Sekarang ada orang yang cakap, kita mau ikut Nabi SAW dalam masjid ini. Saya tanya kamu, Nabi SAW buat ini sebab ibadah masjid macam itu? Kalau bangunan dia macam itu waktu dia? Soalan. Bangunan dia, bangunan waktu sahabat radhiyallahu ta'ala macam itu. Ini sebab lepas Allah bagi dia rizki, dan bangunan dia menjadi lebih bagus, masjid Nabi SAW sudah tukar lain tak? Umar bin Khattab tukar. Semua sahabat ikut. Lepas tu, Uthman beli tanah-tanah dari duit dia sendiri. Beli tanah-tanah dari masjid. Lepas tu, masjid lagi apa? Luas. Dan tukar banyak. Semua sahabat cakap apa? Jazakallahu khairan. Waktu ini, bangunan dia sudah apa? Lain. Bangunan rumah-rumah sendiri sudah lain. Tak ada orang yang cakap, kita mau masjid Nabi SAW, 100 macam Nabi SAW meninggalkan masjid Nabi SAW, kita mau sama-sama. Jangan. Sama. Dia tahu, ini bukan apa? Bukan ini. Dia tak buat macam itu sebab ibadah. Bukan. Ini sebab sahabat radhiyallahu anhu buat. Anta ikut fahaman siapa? Fahaman siapa? Ya akhwani fillah, saya bagi kamu kaidah. Tak bisa. Pendapat yang baru, yang tak ada salaf, anta tak ikut fahaman ahli ilm, yang luar fahaman ahli ilm menjadi sahih hari ini. Tak bisa. Anta tak tanya jawab, saya ikut zahirul dalil. Ini hak urida bihi batin. Anta tak mungkin. Orang yang semua dari umat ulama sebelum kita, dia tak ikut zahirul dalil. Anta lepas 1500 tahun, mau ikut zahirul dalil, ikut hak. Ini tak bisa, tak faham. Ini hak urida bihi batin. Mungkin. Tak mungkin. Mustahil. Mustahil. Dalam semua ulama umat kita, ada orang yang mau ikut Nabi SAW, lebih anta, ikhlas lebih, taqwa lebih, amal lebih, tahu zahir lebih, fahaman lebih, apa-apa lebih, semua lebih. Betul tak betul? Khususan ashab Rasulullah. Ini sama kita kata fahaman salaf. Anta miskin, anta fahaman salaf. Ini fahaman salaf. Jelas tak jelas ya akhwan? Fadih? Nah. Saya ya akhwan cakap untuk umum. Tahu umum. Masalah umum. Umum barak. هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الدين يعني هذه باب النصح والحق لله هذه كله جونتو يا أخوان جونتو مثال فقط فهم إن شاء الله واضح جزاكم الله خير تفضل أخي جلال بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته